kado jeru karo kowe sing ngapusi aku balik ke mantanmu panjen wis nasibku wong dadi pelampiasan nafsu bedene balikan me awakmu jarene kowe lali aku sekot curhati panjen aku sing salah arep luwe kowe luwe ku tak ngalah panjen tutalane aku kan geng bek kowe iya wis tak ikhlas ke yen me paling bekae panjen tutut jodohku senajan wis kadung jeru kowe aja kesusu golek Pajet tutup.